نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا. Carlosan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan silsilah kita, Pak, kita masih berada di silsilah tentang masalah pernikahan, dan kita pembahasan kita kali ini adalah tentang masalah zina, ya. Jika terjadi pernikahan setelah terjadi perzinahan atau kehamilan. Baik, tadi Buya sudah memberikan panjang lebar dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, ya, dan kita akan memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya melalui via telepon atau di via SMS dan WhatsApp kami. Baik, sebelumnya sudah ada yang sahabat yang bergabung melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi yang dimuliakan Allah, amin. Kami mau bertanya punten, apakah anak laki-laki hasil dari perzinahan bisa dijadikan wali nikah untuk adik perempuannya, Buya? Atas jawabannya terima kasih, Buya. Anak laki-laki, oh enggak. Untuk jadi wali untuk adik perempuannya yang dari pernikahan yang benar. Oh tidak. Karena nanti urusannya kepada laki-laki. Jadi urutan wali pernikahan adalah dari bapak, kakek, kemudian paman, saudara. Saudara-saudara laki-laki. Saudara dari seayah, bukan seibu. Jadi gimana? Itu kan ya? Saudara seibu namanya. Saudara seibu. Seibu ya? tidak bisa menjadi wali. Baik, Bu, ya. Tidak saudara seibu tidak bisa menjadi wali. Kemudian ada hal yang lebih penting perlu sampaikan. Masalah perwalian itu gampang. Enggak usah sampai seperti itu. Ini kan berarti membongkar aib juga. Bahasa ya. Begini ini enggak sadar bahwa saya membongkar aib. Loh, kenapa kok enggak bisa jadi wali? Kan ada pertanyaan. Oh, karena ini dari zina. Oh, gitu. Nah, buka lagi. Urusan pernikahan datang kepada ulama, beres. Bisa dengan istilah tahkim atau wali hakim. Mudah, tanpa harus ketahui. Tanpa harus, kenapa kok saya tidak boleh jadi wali? Loh, sudahlah. Kalau ulama mengatakan kamu tidak usah jadi, kadang-kadang diam, walinya biar saya aja nanti tahkim, selesai. Baru di depan mahkamah nanti terserah dikemas seperti apa. Biarpun misalnya, mohon maaf ini, biarpun bab seorang bapak yang bukan walinya tadi, misalnya seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah hamil, kemudian nasab anaknya tidak akan sambung, iya, karena mungkin baru 2 hari lahir. Dia bisa berperan sepanjang hidup menjadi bapaknya dan seperti walinya. Tapi di saat pernikahan dia bisa menikahkan tapi tidak menjadi wali, tapi bisa berperan sebagai yang lainnya, sebagai muhakkam. Mudah, jadi tetap tertutup aib tersebut, nggak ada yang tahu. Berperan seolah-olah sebagai ayahnya langsung bisa saja. Tinggal duduk dengan ulama itu nanti, solusinya gampang. Makanya ini pertanyaan yang disampaikan itu juga membongkar aib. Kalau jadi, kenapa nggak boleh jadi wali? Saudara, bukan kakaknya, lo kan anaknya ini. Tapi ini yang anak dari zina. Wah, ini bermasalah, nggak seperti itu ya. Baik, ya, Buya. Tolong menutup aibnya, harus ada, harus ilmu betul yang harus Buya dikuasai. Iya, Buya. Dan tadi berkaitan masalah nasab, Buya, jika memang tidak sempat merawat kandungan 6 bulan, berarti kan memang tidak sambung nasab dengan saudara laki-lakinya. Misalnya dengan si bapak dengan anak tadi tidak sambung nasab, Buya. Misalnya ada seorang bapak tidak menikahi ibunya, seorang laki-laki tidak menikahi wanita yang dihamilinya, Buya. Jadi maka anaknya walaupun memang dari hasil hubungan air maninya, maka kan tidak sambung nasab, Buya. Nah, kalau seandainya suatu saat misal si laki-laki yang menzinahi perempuan tadi itu menikah, Buya, dan dia punya seorang anak perempuan, apakah boleh terjadi pernikahan antara anak laki-laki hasil zina tadi dengan anak perempuan? Oh, boleh. Masih, orang lain enggak ada masalah. Walaupun memang secara hukum aslinya secara biologi satu. Bahkan begitu dahsyatnya, iya, Buya. Dalam mazhab Syafi'i dinafikan itu kalau seandainya iya, biarpun secara anu tidak pantas, seandainya sang bapaknya mau menikahi anak hasil zina. Anak yang tadi itu adalah pernikahan itu sah dan makruh. Itulah mazhab Syafi'i yang dikritik dari kanan kiri oleh mazhab yang lain. Cuman Imam saya melihat bahwasanya menafikan tidaknya perzinaan harus ditekankan, enggak ada. Seperti itu. Ya, biarpun ya. Dikritisinya karena apa, Bu, ya? Oleh karena bagaimana seolah-olah menikahi anaknya sendiri. Mana anaknya, bukan anaknya. Dalam fikih itu bukan anaknya. Ya, sehingga ada istilah ada bapak biologis sebagai ini sama bicara bapak biologis dan bukan bapak biologis itu sama membuka aib. Iya, Buya. Jangan bicara, oh ini bapak biologisnya. Kalau sudah ngomong gitu mesti ada pertanyaan. Memangnya kenapa sih? Ini coba pernah dengar enggak? Iya, Buya. Ini bapak biologis. Ini kebodohan. Gimana ini bapak biologisnya? Terus? Kalau saya dengan abah saya kan anak, selesai. Kalau kita bapak ke bapak biologis istilah ini, apa yang terbayang di otak kita? Anda berbahasa yang benar dong. Gitu loh maksudnya itu. Jangan sampai bahasa-bahasa buat syubhat orang. Coba bilang ini adalah bapaknya, selesai. Kalau pun masalah bukan anaknya sesungguhnya, bisa menutup aib. pakai oh ini anu Buya itu adalah bapak biologisnya. Dari omongan itu saya paham memangnya kok ada pakai istilah bapak biologis, ada apa memangnya? Iya sebetulnya kan dia itu gak nyambung nasabnya karena zina. Sama bukar aib istilah bapak biologis, ada pembedakan antara bapak biologis dan buka bapak biologis. Ini sebetulnya mengarah kepada pembongkaran aib. Baik Buya. Baik Buya, terima kasih Buya atas jawabannya Buya. Tadi kepada hamba Allah, semoga puas dengan jawaban dari Buya ya, dan semoga bisa memahaminya. Artinya memang tidak bisa dijadikan wali karena itu adalah seibu ya. Akan tapi selalu ada solusi untuk menutup aib ya. Artinya jangan sampai dibuka. Solusi untuk aib dan solusi menikahkan gampang, enggak ada masalah. Mudah. Baik. Baik Buya, selanjutnya ada pertanyaan melalui via telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah Umi di Sumber. Dengan hamba Allah di Sumber, ya, silakan langsung bertanya kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Bertanya Buya punten nih. Bisa. Di luar tema ya. Jangan. Gini, bila puasa sunnah itu diniati untuk kode itu gimana Bu ya? Karena ya mungkin kodenya untuk mengira-ngira gitu. Kalau saja ada puasa fardu itu yang ketinggalan kayak gitu Bu ya. Jadi boleh enggak itu? Baik. Ya itu aja. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang solehah, mengkodo puasa wajib atau sholat wajib harus yakin. Kalau tidak yakin, tidak. Tidak perlu dikodok. Ingat, puasa Ramadan Anda akan Anda kodok kalau Anda yakin meninggalkannya dengan hitungan yang jelas tadi. Kalau masalah keraguan-raguan, ya kan? Keraguan-raguan, itu pun harus Anda hitung. Jangan sampai hidup Anda dalam keraguan terus. Misalnya kayaknya saya punya utang 5, selesaikan 5. Ya kan? Tapi kalau permasalahannya takut puasa saya kurang sempurna atau sholat saya takut kurang khusyuk, maka harus dikodok. Enggak ada. Enggak boleh. Malah sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya sholat-sholat rawatib itu yang akan menambal kekurangan sholat, sholat wajib. Lakukan sholat rawatib. Nah, kalau memang Anda termasuk orang yang punya hutang puasa dengan yakin, atau hutang puasa dengan dugaan, tapi hitung dulu biar hidup Anda tidak dalam keraguan-raguan. Jadi perlu hitungan. Misalnya apa? Saya punya keraguan-raguan 10, Anda hitung aja 10. Jangan diem. Anda hitung, masukkan di catatan buku 10. Kemudian setelah itu Anda kodok. Setelah 10 Anda tidak dalam keraguan-raguan. Selesai. Dalam cara mengkodok ya. Ada orang bertanya, saya punya utang puasa enggak jelas. Harus Anda jelaskan dulu supaya Anda menjalani hidup ini dalam beribadah yakin. Saya waktu mulai gede, waktu itu sering bolong-bolong sholat saya, sekarang saya tobat. Anda kira-kira. Jangan Anda kodok dulu, Anda kira-kira dulu. Sehingga apa? Perkiraan Anda punya utang puasa sholat berapa? Duhur 60. Ini sholat, diapikan dulu hitungannya. Atau puasa, saya punya hitungan puasa. Saya kayaknya dalam mulai dari 15 sampai sekarang ini kayaknya ada berapa bulan ya. Tulis, dihitung. Setelah hitung Anda mengkodok sesuai dengan hitungan itu. Setelah selesai Anda jangan mikir lagi, jangan ragu-ragu. Kemudian, lah kalau Anda ingin mengkodok tadi pas di hari puasa sunat, apakah boleh puasa sunat digabung dengan puasa kodok? Ibu tidak usah, ibu tidak boleh mengumpulkan niat. Akan tapi niatnya hanya kodok saja, tapi ibu dapat bonus pahala sunnah pun dapat. Nah ini ilmu, ibu nggak perlu menggabungkan. Ibu tidak perlu menggabung. Cukup ibu niat kodok ya, pas di hari Arafah besok ibu mengkodok, ibu mendapatkan pahala kodok wajib dan dapat pahala sunnah Arafah. Jangan digabung. Baik Buya. Buya, membahas tadi masalah Arafah sedikit Buya ya, karena kemarin memang sempat ada banyak selebaran yang disebar Buya. Artinya karena memang Arafah di Makkah adalah hari ini dan besok adalah hari raya, sehingga ada selebaran yang mengatakan bahwa kita ya pada hari ini berpuasa, niat puasa gitu Buya, dengan niat puasa sunnah maka dapat. Akan tetapi karena di Makkah itu adalah hari rayanya besok, maka pada esok hari, dan kita kan hari Rabu gitu Buya, maka dianjurkan untuk orang-orang tuh agar besok tidak berpuasa karena takut kita ini sudah masuk hari raya, berarti kita karena puasa di Mekah sudah hari raya. Karena di Mekah hari raya Buya, sehingga kita pada hari Selasa besok kita dilarang puasa, akan tapi lebarannya tetap ngikut pemerintah di hari Rabu. Ini selebaran seperti ini seperti apa Buya? Baik. Hari raya hari Rabu. Hari ini hari apa? Senin. Hari ini hari Senin. Hari Buya. Senin ini di Mekah Arafah. Arafah iya Buya. Di Mekah Arafah. Kemudian di Indonesia besok baru puasa Arafah. Kan begitu? Iya, Bu ya. Di sini adalah Arafah. Di Mekah Arafah. Orang di Mekah pada yang tidak haji pada puasa. Puasa. Besok adalah hari raya. Kemudian ada yang ngomong tadi gimana? Hari ini kita puasa. Iya. Kemudian besok jangan puasa, karena di sana lebaran, di sini takut kita masuk ke haram, keharaman, masya Allah. Tapi lebarannya, ikut hari Rabu, makanya orang bingung itu namanya. Orang bingung. Dalam madhab itu sudah jelas. Anda ikut siapa dalam bermadhab? Jumhur ulama mengatakan ada kebanyakan ulama selain dari madhab Syafi'i. Selain dari madhab Imam Syafi'i, ada namanya bersatunya matla'. Artinya begini, penanggalan bisa diseragamkan semuanya. Ya, ya. Jadi salah satu antara Anda ngikut Mekah, semuanya ngikut, atau ngikut di Indonesia. Nggak boleh setengah-setengah, itu tambah bingung itu. Maksudnya begini, jadi kita boleh saja kalau seandainya Arafah kita ikut yang ada di Mekah, karena Ittihadul matla' bisa saja satu. Selagi satu dilihat hilal, tanggal 1 Dzulhijjahnya sudah dilihat di Mekah, maka tanggal 9-nya juga ngikut Mekah boleh. Iya, Bu. Hari ini kita puasa Arafah sah. Kemudian besok hari raya. Bukan besok adalah hari kira-kira. Ya, nah, atau ikut mazhab Syafi'i, ikhtilaful matali', setiap wilayah itu akan berpuasa sesuai dengan tanggalnya. Iya, jadi puasa Arafah itu tanggal 9. Puasa Arafah adalah tanggal 9. Kalau tanggal 9 kita hari ini, ya tanggal 9. Kalau tanggal 9 ya besok. Karena sesuai dengan hilalnya tanggal 1. Iya, jadi kalaupun ini perbedaannya enggak seperti tadi itu tambah unik itu. Jadi Anda jelas, memilih. Masalah kebolehan ya. Anda boleh hari ini Anda puasa Arafah, besok hari raya. Dan besok Anda berhari raya ngikut Saudi. Boleh, ngikut yang di Arab. Karena apa? Sah mengikuti mana saja, yang penting di sana jelas. Atau Anda ikut wilayah Anda, matlak Anda di mana hilal dilihat di tanggal 1, tanggal 9-nya adalah Arafah. Kalau jatuh besok, berarti puasanya adalah besok. Pilihannya ada dua begini, bukan setengah-setengah. Tadi bingung itu. Iya, nah, kemudian karena ini dua-duanya boleh, paham? Dua-duanya boleh. Anda hari ini berArafah, apa? Puasa Arafah sah. Ya, atau Anda milih besok karena matlak di Indonesia adalah besok Arafahnya, ya, tanggal satunya dihitung dari tanggal 1, maka Anda boleh dua-duanya aslinya. Akan tapi ketahuilah, kaidah besar yang dihadirkan para ulama, hukumul hakim yarfa'ul hilal. Negara mutusin kayak gimana? Kalau negara mengatakan hari rayanya hari Rabu, berarti puasa Arafahnya kapan? Besok tanggal 9. Ya, itu selesai. Ini pembahasan fikihnya. Bukan hari ini kita ikut puasa Arafah, kemudian sesuatu adalah berhati-hati. Bukan begitu, suruh milih yang jelas dong. Ya, kan ya. Ini ulama semuanya. Baik, ya. Ulama sudah jelas ya. Jangan bikin orang bingung dah. Lagi besok hari gantung besok itu. Enggak ke sini, enggak ke situ. Bab ihtiyat. Enggak begitu, sudah jelas. Kalau Anda ikut sana besok hari raya dong. Baik, ya. Nah, kemudian ingat hukumul hakim yarhal ilaih. Kami himbau, selagi ada dua masalah, boleh ini, boleh itu, boleh kita berlebaran besok secara fikih ya. Besok kan boleh berlebaran. Ya. Boleh berlebaran besok atau hari Rabu besok Selasa. Ya. Dua-duanya boleh. Akan kami lihat hukumul hakim yarhal ilaih. Apa yang diambil oleh negara, Kementerian Agama. Jangan menuduh, dalam hal ini tidak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan khusus, nggak ada kepentingan politik urusan hari raya. Jadi insya Allah kalau Kementerian Agama di saat memutuskan begini adalah juga dalam musyawarah. Patuhi, jujur. Kalau seandainya negara mengatakan besok hari raya, asalkan ada sanad ilmunya biarpun bukan dari madhab Syafi'i, saya wajib patuh kok. Kalau seandainya negara ngambil dari madhab Malik misalnya, bahasanya kita ikut Mekah saja, ya ikut Mekah, saya ikut kok. Biarpun kita madhabnya Syafi'i, colonglah, jangan biasa melanggar pemerintah dalam urusan agama yang memang pemerintah ikut campur dalam hal ini. Tapi jangan bikin bingung seperti tadi itu, setengah-setengah itu ya. Aneh itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan ingat bahwasanya puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dimanapun Anda menemukan tanggal 9. Kalau di Mekah ya benar tanggal 9-nya adalah hari ini. Kalau di India beda, di ini beda, seperti itu. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, subhanallah. Terima kasih Bu ya, atas jawabannya Bu ya. Dan mungkin satu pertanyaan penutup Bu ya, ya. Memang ini berkaitan dengan masalah zina, dan tadi ini adalah tambahan karena memang berkaitan besok sebentar lagi kita masuk hari raya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Hong Kong Bu ya, mau bertanya masalah zina yang harus ditutup Bu ya. Jika hamil di luar nikah kemudian menikah dengan yang menghamilinya dan anak lahir setelah menikah selama 7 bulan Bu ya, lalu suami meninggal setelah anak usia 2 tahun, lalu bagaimana cara menutupinya kepada anak ketika kelak dewasa nanti, dan bagaimana masalah anak bin bapaknya setelah hamil 7 bulan. Ini hamil di luar nikah kemudian nikah dengan yang menghamilinya dan anak lahir setelah menikah selama 7 bulan. Berarti merawat 7 bulan, merawat 7 bulan Bu ya. Nah, dan karena saya sudah mencantumkan akta kelahiran bin bapaknya, pernah dengar tausiah anak di luar nikah harus bin ibunya. Otomatis sang anak akan bertanya-tanya nantinya, lalu bagaimana menutupinya. Baik. Dia sudah merawat 7 bulan. 7 bulan. Artinya nasabnya sambung. Baik. Nasabnya sambung. Sambung. Kemudian peringatan buat yang lainnya. Kalaupun seandainya tidak ada bapaknya, kan itu kan di catatan sipil yang boleh pakai bin ibunya kan. Yeah. Akan tapi apakah tidak sadar bahasanya itu nanti pada akhirnya di dalam pernikahannya, itu kan hanya akta untuk sekolah saja. Yeah. Seorang anak lahir tanpa bapak langsung dibuatkan tanpa ayah. Semua orang tahu dong dia tanpa ya. Bongkar app-nya dong. Kenapa tidak dibuatkan ayah siapa saja begitu? Yang sekiranya aman di mana? Bukan orangnya enggak ada misalnya. Itu termasuk harus ada ilmunya itu. Coba kalau Anda menemukan seorang misalnya Fulanah binti Fulanah. Pasti ada yang bertanya, bapaknya di mana? Kan begitu? Iya, iya. Bapaknya mati loh. Mati kenapa tidak catat sini? Bapaknya hilang. Kenapa tidak catat sini? Pasti ketemunya bapaknya zina. Zina dan ini kadang tidak disadari itu. Iya, itu kan di luar Islam. Iya, di luar Islam. Sehingga kalau banyak yang hamil luar nikah lalu menuntut seperti ada seorang di luar agama kita, kita udah ngadem. Ini saya sudah hamil, tapi sudah biasa mereka hamil, kemudian setelah kelahiran langsung membuat akte untuk anak atau kelahiran untuk anaknya binnya adalah bin dia. Itu kan diizinkan dalam catatan negara. Iya, Bu. Bukan ada urusan tarbiyah di sini. Tolong fahamkan makna ini. Baik, Bu ya. Yang boleh mengaku nasab sambung dengan ibu hanya Nabi Isa saja, Bu ya. Sedangkan yang lain akan bermasalah kalau di. Itu pun ya, itu adalah spesial, enggak ada lagi. Tidak ada lagi, Bu ya. Jadi enggak boleh orang ngaku-ngaku seperti itu kasusnya. Nggak. Baik, Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan tadi kepada hamba Allah di Hong Kong, karena tadi sudah dirawat 7 bulan oleh ayahnya, maka itu sudah nasabnya sambung kepada bapaknya, dan mungkin tadi yang sudah didengar mungkin belum sempurna, Anda bisa mengulang kembali untuk agar lebih memahami tentang apa yang Bu ya sampaikan dari awal sampai akhir. Baik ya, Bu ya. Sudah kita akhiri Bu ya, karena waktu, maka langsung ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jaga kami, keturunan kami, anak-anak kami, jauhkan dari kehinaan zina. Ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan zina. Amin. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, dan buka pintu halal untuk kami. Jangan kau buka pintu haram ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Dan kami ya Allah, kami mohon jaga anak-anak kami, keturunan kami dari sebab-sebab zina dan kehinaan zina. Dan kami mohon ya Allah, bagi siapapun ya Allah yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, ampuni mereka. Ampuni mereka dan tutup aib mereka. Berikan kesadaran akan kehinaan zina dan mudahkan mereka menjauhi zina. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina dan jauhkan kami dari membuka aibnya orang berzina. Dan kami mohon, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ampuni mereka, ampuni kami semua, panjangkan umur kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami, semua yang bersama kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, Bu, terima kasih Bu atas perhatian, atas penjelasannya dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan juga kepada pemirsa Al-Bajah dari TV dan juga Sabar Radioku dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab dikarenakan tadi panjangnya materi yang Bu sampaikan dan juga waktu yang terbatas. Maka insya Allah semoga kita bisa diberi kesempatan kembali untuk belajar bersama di waktu yang akan datang insya Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kita kesehatan, panjang umur sehat, dalam sehat dan taat insya Allah. Dan kami tutup dan mohon maaf atas segala, dan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.